Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Kamis, seperti biasa, ya, kita bertemu kembali para pendengar Anas Radio. Semoga Allah merahmati dan memberkahi hari-hari kita. Kita akan berbincang kembali, bertukar pikiran, bershare, berbagi bersama di dalam acara Bincang Usaha Mandiri. Namun, ya, seperti di beberapa pertemuan yang lalu, kali ini Bang Andri Ma'atsa Abu Umar akan berbicara secara monolog karena moderator kita yang luar biasa, Al-Ah Satria Erlangga Abu Zur'ah, ya, tidak bisa menemani kita pada pertemuan kali ini. Namun, insya Allah, walaupun beliau tidak bisa menghadiri atau bersama-sama dengan kita secara online di Anas Radio kali ini, di Kamis pagi hari ini, kita selalu tetap bersemangat dalam, ya, saling berbagi, ya, ilmu pengetahuan, terutama dalam permasalahan-permasalahan bisnis dan yang seputarnya. Insya Allah, apa yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak manfaat dan tentunya memudahkan kita dalam memahami dan mengamalkan aktivitas bisnis kita sehari-hari. Baik, para pendengar Anas Radio, di pertemuan kali ini, Bang Andri Abu Umar ingin berbagi, ya, topik tentang kekuatan kerjasama di dalam bisnis. Jadi kekuatan kerjasama di dalam bisnis. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena memang banyak sekali para pebisnis pemula, para entrepreneur, para wirausahawan atau wiraswastawan, itu ketika dia ingin memulai bisnis, memulai usahanya, termasuk mengembangkan usahanya, masih ada pikiran yang kita sering dengar dengan istilah one man show. Ya, one man show, ya. Jadi, apa namanya, sesuatu itu dilakukan dengan sendiri, ya enggak? Nah, bergerak sendiri, ya enggak? Show sendiri. Subhanallah. Padahal kita ketahui di mana-mana bisnis, di mana-mana kesuksesan, itu tidak bisa didapatkan secara sendiri, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Dan ingat pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, ya, Bang Andri Abu Umar selalu mengingatkan tentang istilah mental block. Mental block. Dan ini penting. Mental block ini bahasa kita adalah pagar mental, ya enggak? Blocking mental. Jadi setiap orang yang ingin maju, generasi muda yang ingin maju, ya enggak, calon pengusaha muslim atau pengusaha muslim yang ingin maju, dia harus, ya enggak, ya enggak, harus melepaskan dari blocking mental yang ada pada pikirannya. Harus melakukan blocking mental, ya enggak, harus melepaskan blocking mental yang ada pada pikirannya. Karena banyak sekali, ya enggak, mindset-mindset yang keliru, ya enggak, pada apa namanya, pada mental seorang pebisnis, ya enggak. Misalnya yang sering pernah Bang Andri sebutkan, ini saya ulangi lagi, ya, biar para pendengar Anas Radio, ya enggak, bersemangat, ya enggak. Jadi blocking mental yang yang kita dapati di pikiran kita, misalnya apa, ya enggak, sikap BEJ. Ah, sikap BEJ, B, E, dan J. Mungkin masih ingat, ya, para pendengar Anas Radio, ya enggak. B itu blame, ya enggak, blame. Nah, jadi blame itu artinya menyalahkan, ya enggak. Jadi ada blocking mental yang selalu ingin menyalahkan lingkungan dalam berbisnis dan aktivitas kita yang lainnya, menyalahkan lingkungan. Jadi tidak sedikit, ya enggak, seorang pengusaha itu kalau dia ingin membuka bisnis, ya enggak, atau dia gagal membuka bisnis dan mengembangkan usahanya, dia mengatakan, ya enggak, menyalahkan lingkungan. Jadi misalnya seperti berkata, wah, pantas saya gagal membuka usaha karena semua ini kesalahan karyawan saya. Masya Allah, karyawan yang disalahkan. Ada lagi yang mengatakan, saya ini gagal buka usaha karena Masya Allah, keluarga saya itu kurang mendukung. Tuh, lihat, keluarga yang disalahkan. Ini dia, blame. Blame ini adalah sifat menyalahkan lingkungan di sekitarnya, ya enggak? Jadi yang selalu di mentalnya itu adalah yang salah itu adalah orang lain. Keluarga, teman, lingkungan, semuanya salah. Ya enggak? Dia tidak salah. Ya enggak? Ataupun kalau berpikir dia salah, lingkungan itu lebih besar salahnya dari dirinya. Nah, ini dia blocking mental seseorang. Ya enggak? Kenapa? Ya karena tadi itu, ya enggak? Mindset yang masih sangat negatif ketika ingin berbisnis. Maka orang seperti ini, ya enggak, akan sulit bekerja sama, ya enggak? Dan akhirnya selalu cenderung untuk melakukan segalanya itu sendiri, one man show. Makanya di sini kita sekali lagi, ya enggak, ingin apa? Ingin menguatkan mental kita supaya tidak terjadi blocking mental, pikiran-pikiran yang negatif pada diri setiap, ya enggak, para pengusaha muslim, ya enggak, yang ingin beraktivitas bisnis. Lalu yang kedua adalah excuse. Nah, ini excuse ya. Excuse itu mencari-cari alasan. Ya enggak? Jadi bedanya dengan blame, blame itu sifat blocking mental yang selalu menyalahkan orang luar, eksternal. Tetapi kalau excuse ini adalah internal. Jadi dia mencari-cari alasan di dalam dirinya. Ya. Subhanallah, dengan berkata, wah, pantas saya sulit berbisnis, pantas saya sulit, ya enggak, subhanallah, meninggalkan pekerjaan saya, sulit saya membuka usaha, sulit saya mencari bidang baru dalam bisnis, karena masya Allah, saya ini, Bang Andri, tidak punya bakat. Tuh lihat, ya enggak, dia mencari alasan pada bakat dirinya. Ada lagi yang mencari alasan, karena saya ini masih terlalu muda, kayaknya belum cocok untuk berbisnis. Tuh lihat, lagi-lagi excuse pada umur muda. Ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang excuse pada umur yang tua. Waduh, Bang Andri, Abu Umar, maaf, saya ini sudah terlalu tua untuk berbisnis. Kayaknya umur 55-60 ini kayaknya bagusnya pensiun. Udah dapat duit aja lah, kiriman duit dari anak dan cucu. Nah, excuse lagi. Mencari alasan pada umur yang sudah tua. Ini masya Allah, banyak seperti ini. Ya enggak? Kaum muslimin, barakallahu fikum, semoga Allah memberi kita hidayah. Enggak, kehidupan kita dalam aktivitas bisnis. Jadi banyak sekali kan? Ada lagi yang excuse, ya enggak, abaikan dirinya. Masya Allah, Bang Andri, Abu Umar, saya ini kayaknya enggak cocok bisnis, enggak punya pendidikan bisnis, ya enggak, cuma tamat SD. Mana mungkin orang cuma tamat SD dan SMP, ya enggak, apa namanya, bisa bekerja sama. Gak enak, saya kan tamat SD, mana bisa bekerja sama dengan orang yang S2 dan S3. Nah, lagi-lagi para pendengar Anrasa Radio, excuse, mencari alasan pada dirinya. Ya enggak? Apakah alasan pendidikan kah? Alasan umur kah? Ya enggak? Alasan apa tadi? Subhanallah. Alasan bakat pada dirinya, skill. Ya, Bang Andri, saya ini tipenya orangnya pendiam. Enggak, sulit berbicara. Kalau berbicara itu masya Allah salah-salah aja. Kayaknya saya ini tidak pantas menjadi seorang entrepreneur, karena entrepreneur itu harus pandai berbicara. Nah, excuse lagi, mencari-cari alasan. Para pendengar Anas Radio, kaum muslimin, ahlus sunnah, enggak, dimanapun kita berada, barakallahu fikum, semoga Allah memberi kita berkah, memberi kita hidayah dan inayah, pertolongan, enggak, untuk kita semangat, enggak, dalam hidup kita yang cuma sekali ini. Jadi, ya enggak, pesan wasiat Bang Andri, carilah alasan untuk terus maju, bukan alasan untuk berhenti berwirausaha. Ya enggak. Jadi, kita boleh excuse, tapi excuse-nya untuk terus maju, jangan untuk berhenti berwirausaha. Nah, sama dengan topik hari ini, kerjasama, ya enggak, kerjasama di dalam bisnis itu penting, ya enggak? Sebab malah dengan keadaan kita, ya enggak, karena manusia itu kan tidak seluruhnya memiliki sesuatu, ya enggak? Tidak ada manusia yang betul-betul, ya enggak, dalam bisnis itu dia sempurna, ya enggak? Ada orang yang kadang-kadang dia punya modal tetapi dia tidak punya keahlian, kan begitu para pendengar Anas Radio. Ada juga terkadang, ya enggak, para pebisnis pemula itu yang dia punya tenaga, modal dia tidak punya, ya enggak? Ada lagi yang punya modal, ya subhanallah, mungkin tenaga dia tidak punya. Ada yang punya tenaga tetapi keahlian dia tidak punya. Misalnya seperti itu. Jadi inilah gunanya kita kerjasama. Kerjasama di dalam bisnis. Ya enggak? Kita saling melakukan pertukaran. Ya, saling melakukan apa? Pertukaran supaya apa? Ya enggak? Supaya kita bisa saling bisa mengambil faedah di antara kaum muslimin, ya enggak? Jadi subhanallah, sehingga mental blocking kita, ya enggak, untuk bekerja sama dengan orang lain itu sedikit demi sedikit semakin semakin berkurang. Nah, jangan lupa B, blame, A, excuse, dan J, justify. Justify itu pembenaran, ya enggak? Jadi blocking mental yang keliru itu salah satunya adalah, ya enggak? Pembenaran, pembenaran bahwa dia ini tidak mampu, ya enggak? Jadi ketika buka usaha sekali dua kali gagal, dia langsung memvonis dirinya, ya enggak? Subhanallah. Padahal barakallahu fikum, ya enggak? Tidak ada seorang pun yang memvonis dirinya, tetapi dia memvonis dirinya. Wah, saya ini sudah dua kali gagal membuka bisnis. Sepertinya saya ini tidak pantas, ya enggak? Tuh lihat. Saya ini tidak pantas menjadi seorang pengusaha. Kayaknya saya ini cocoknya ya sudah jadi, subhanallah, jadi seorang pekerja saja. Misalnya begitu. Ini kan masya Allah adalah mental blocking, ya enggak? Apa namanya? Mindset yang sangat negatif sehingga membatasi, memagari mental kita. Nah, orang-orang seperti ini jangankan dalam bisnis, dalam aktivitas hidup yang lain pun akan sangat sulit dia ya bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena hidupnya selalu menyalahkan lingkungan, ya enggak? Sedikit-sedikit menyalahkan orang yang berada bersamanya. Sedikit-sedikit mencari alasan, ya enggak, untuk tidak melanjutkan aktivitas kehidupannya. Dan sedikit-sedikit pun menyalahkan dirinya, membenarkan bahwa dirinya itu kurang mampu dan tidak bisa, ya. Jadi mental block BEJ ini, tolong para pendengar Anas Radio, ini nasihat buat saya sendiri dan buat kita semua supaya ini dihancurkan terlebih dahulu. Supaya kita bisa bekerja lebih dahsyat, ya enggak, mampu bekerja sama dengan orang lain di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum ya. Nah, selain itu kita bisa melakukan apa? Dialog, karena ini sifatnya monolog di bincang boom, bincang usaha mandiri kali ini. Maka ya, dipersilahkan kepada pendengar Anas Radio di seluruh negeri Indonesia, kaum muslimin dimanapun berada, untuk kita sharing bersama, bertanya kepada Bang Andri Matsa Abu Umar. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertanyaan dan tentunya memudahkan jawaban untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, kerjasama itu memang dalam bisnis itu banyak. Ya. Dan tentunya kalau para pendengar Anas Radio sering mengikuti ya berbagai taklim atau majelis, ya enggak, kajian ilmu, ya enggak, kajian ilmu agama dengan berbagai guru-guru kita, para asatizah Ahlussunnah dimanapun kita berada, tentunya kita sering mendengar ya, ya enggak, bahwa banyak sekali jenis-jenis bersyarikat itu, ya enggak. Ada jenis bekerja sama bersyarikat itu orang yang dia sama-sama bersyarikat, apa namanya, yang keduanya itu syarikatnya adalah pada modal, ya enggak. Jadi misalnya fulan A punya modal, fulan B punya modal, lalu dia bersyarikat, ya enggak. Jadi sama-sama punya modal lalu dia bersyarikat. Nah, itu namanya kan dalam fikih jual beli, ya subhanallah, kita sering dengar ya fikih syarikat namanya al-inan. Nah, ini yang pertama, ya enggak. Lalu ada yang kita sering dengar dengan istilah mudharabah, ya enggak, al-mudharabah. Nah, seseorang itu bersyarikat, ya enggak, yang satu punya harta modal, yang satu yang lainnya adalah tenaga. Jadi yang satu kalau bahasa entrepreneur, yang satu investor, yang satu pengelola, kan seperti itu para pendengar Anas Radio. Lalu ada lagi yang berikutnya namanya al-wujuh. Ya, sesuai wujuh itu wajah. Ya enggak. Ada orang yang berserikat itu dia berserikat karena punya wujuh, punya wajah, punya kedudukan. Ya subhanallah. Jadi ada yang berinvestasi di tempat kita, di bisnis kita, masya Allah, karena mungkin dia punya kedudukan, karena mungkin dia punya networking, karena mungkin dia punya channel, jalur-jalur, ya enggak, berwirausaha, ya enggak, dan sebagainya. Dan ini pun subhanallah diperkenankan dalam, ya enggak, kita bekerja sama di dalam bisnis, ya enggak. Lalu ada juga ya para ya kaum muslimin yang saling bekerja sama hanya dengan modal tenaga saja, dengan badan saja, ya, yaitu bersyarikat dengan, kita sering dengar dengan istilah al-abdan, ya enggak, abdan, itu bersyarikat dengan tenaga saja, subhanallah. Dan ada yang kelima, yaitu kombinasi, ya enggak, gabungan dari keempat hal tersebut di atas, yaitu yang disebut dengan al-mufawadah. Nah, jadi gabungan empat syarikat yang di atas tersebut. Nah, jadi ini Bang Andri ingin sharingkan, berarti kan di dalam fikih agama kita, fikih syarikat, fikih jual beli, apa, ternyata kerjasama di dalam bisnis ini juga disyariatkan dalam agama kita. Ya, berarti, ya enggak, artinya, ya, kita kalau berbisnis jangan hanya berpikir berbisnis itu membuka sendiri, berpikir sendiri, ya enggak. One man show tadi. Berarti kita ada peluang, ya enggak, untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Ya, maka kalau kita buka buku bisnis, ya enggak, buku-buku entrepreneur, aplikasi entrepreneur, ya enggak, seperti buku-buku yang hari sekarang ini Bang Andri juga membuka buku-buku entrepreneur. Ada, ya enggak, ada seorang pengusaha yang bernama guru saya, Pak Kurdi E. Chandra. Nah, dia bikin konsep bisnis namanya botol. Ada namanya bodol, ada namanya bobol, ya enggak. Botol itu berani optimis, tenaganya orang lain. Nah, kan begitu. Jadi artinya, ya enggak, kalau kita enggak punya tenaga, kita bisa bekerja sama dengan orang yang punya tenaga. Ya enggak? Subhanallah, kan begitu. Ada namanya bobol, berani optimis, bisnisnya orang lain. Kalau kita para pendengar Anas Radio sulit memikirkan ide bisnis, subhanallah. Nah, kenapa tidak kita mencoba dulu, ya enggak, bekerja sama dengan bisnis orang lah. Bisnis orang lain, optimis bisnisnya orang lain, bobol. Ada lagi istilah bodol, ya enggak, berani optimis duitnya orang lain, ya enggak. Daripada mikir-mikir saya enggak punya modal, nah bagaimana caranya kita bisa menggunakan uangnya orang lain, ya enggak, dengan kita bekerja sama dengan yang punya uang atau punya modal. Begitu para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Maka ada juga istilah di buku bisnis yang lain, istilahnya ada OPP, ada OPM, ada OPI. Nah, ini cuma istilah-istilah. Ya enggak, kata kuncinya sama. Jadi bagaimana kita itu diajak untuk tidak hanya one man show dalam berbisnis, tetapi kita bekerja sama dengan kaum muslimin dan orang lain dalam mengembangkan bisnis kita. OPP itu maksudnya adalah other people money. Ya. Other OPM itu other people money. Ada OPP, ya enggak? Other people power. Nah, jadi maksudnya kekuatan orang lain, jadi tenaga orang lain. Jadi mungkin kita punya ide, ya enggak, saudara kita yang lain yang punya tenaga, yang punya skill, ya enggak, atau OPM, other people money. Mungkin kita enggak punya uang, kita punya skill, kita punya ide, saudara kita yang lain yang punya uang. Ya, kira-kira begitu. Ada OP, other people ID. Ya subhanallah, kita bingung enggak punya ide, kita punya uang. Banyak kan hari ini para pensiunan karyawan, ya enggak, atau beberapa para pekerja profesional eksekutif, ya enggak, ada yang merasa pengen membuka usaha tapi enggak punya ide, uangnya punya, ya enggak, hasil gaji dikumpulin selama 20 tahun misalnya seperti itu, atau pensiun, ya enggak, dari pegawai negeri sipil atau berbagai perusahaan punya uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta tetapi enggak punya ide, begitu ya. Ini Bang Andri sering sekali menemukan seperti ini, ya enggak. Kebalikannya dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu biasanya idenya baik, idenya banyak, duitnya entek, ya enggak? Duitnya ya masya Allah, ya tidak ada ya, atau tidak ya enggak, mencukupi. Tetapi kadang-kadang ada di sekelompok orang yang uangnya punya tapi idenya tidak punya. Akhirnya bingung. Nah masya Allah. Nah orang-orang yang seperti ini, ya enggak, ini kan bisa disatukan, ya enggak, dengan menjalin komunikasi dan bekerja sama di dalam bisnis. Di dalam bisnis. Begitu para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Baik, yes, ini sambil berbicara, masya Allah lumayan juga. Nah, kita coba lihat di sesi pertanyaannya. Ada beberapa yang sudah siap ini menuliskan apa namanya curhat-curhatnya, ya. Pertanyaan-pertanyaannya, masya Allah kita baca terlebih dahulu. Baik, yang pertama dari Al-Ah Arid Anas di Karangasem ya. Ini pertanyaannya, saya lagi gelisah. Masya Allah, semoga Allah memberi petunjuk ya, sehingga gelisahnya itu bisa hilang. Ya masya Allah, mudah-mudahan gelisahnya itu positif, ya enggak, tidak menjadi negatif dengan gelisahnya. Buat ninggalin kerjaan lama, buat mulai hal yang baru. Dilema katanya, masya Allah. Nah, serasa jadi pengecut. Nah, ini dia masuk dengan apa yang Bang Andri Abu Umar katakan tadi ya. Bagaimana masukannya Bang Andri? Ya barakallahu fikum. Nah, jadi coba lihat para pendengar Anas Radio, Al-Ah Arid Anas, ini kita harus berevaluasi diri ya. Jadi coba, kadang-kadang para pendengar Anas Radio, kita sendiri bisa berevaluasi pada diri kita. Ya enggak? Dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan. Coba kita lihat, dari tulisan ini saja, pertanyaan ini saja, ini ada sekitar 4 atau 5 kata negatif. Ya enggak? Kata negatif ya. Ya subhanallah. barakallahu fikum, ya enggak? Jadi dominan negatifnya daripada positifnya, ya enggak? Jadi yang pertama ada kata-kata satu gelisah, ya enggak? Kan begitu, luar biasa. Yang kedua kata meninggalkan, yang ketiga kata dilema, ya subhanallah. Dan yang keempat kata pengecut, nah subhanallah, ya enggak? Subhanallah. Padahal kita dalam hidup itu kita boleh saja mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang rada gelisah atau negatif, tetapi nah, Bang Andri Abu Umar kasih rumus. Ya. Kalau ingin berkata-kata, coba pakai teori, ya enggak? Teori roti isi namanya. Tahu teori roti isi? Teori roti isi itu kan kalau roti ada bagian rotinya, ada isinya, lalu roti lagi. Jadi kalau kita ingin berkata-kata yang seperti itu, ya enggak? Coba ditutupi dengan roti. Ya enggak? Nah, kita berkata yang negatif, tapi tutupi dengan kata positif. Ya, kan begitu kan? Ya, jadi nggak jadi masalah. Ya nggak? Kita, atau roti isi sekalian, pakai kata positif, diikuti dengan kata negatif, lalu masuk lagi kata positif. Ya, seperti itu. Jadi jangan, nah ini, dari awal sampai akhir, ya, full menggunakan kata-kata yang negatif. Namun, ya, Masya Allah, ya, Al-Ah Arid An-Nas, dari Karang Asem, insya Allah ya, jadi perkataan saya lagi gelisah, ya enggak, dan pengecut ini tadi kan termasuk perkataan BEJ tadi, ya enggak, blame, excuse, dan justify. Insya Allah, ya enggak, Bang Andri sangat yakin, antum bukan orang yang pengecut, ya enggak, dan saya yakin sekali, ya enggak, antum sendiri ragu mengatakan diri antum pengecut, ya enggak, insya Allah, pengecut itu berbeda, ya enggak, sangat berbeda ya, jadi yang namanya orang, yang apa namanya, kalau dalam bahasa entrepreneur, orang yang disebut gagal itu sejatinya adalah orang yang dia berhenti mencoba, ya enggak, atau dia berhenti melakukan pembukaan bisnis, ya enggak, tanpa berani mencoba sedikit pun, ya enggak. Nah kayaknya, ya enggak, kalau kita coba terlebih dahulu, subhanallah, ya enggak, kalau melakukan hal yang baru, ya enggak, sebenarnya kalau melakukan hal yang baru ya harus melakukan yang lama. Ya subhanallah, kan bisa juga kita melakukan sesuai kemampuan kita. Ya, banyak, makanya ada buku-buku yang judulnya misalnya bisnis sampingan. Ada juga buku yang dikeluarkan oleh beberapa penulis, para motivator, yang dijudul pekerjaan sampingan. Enggak, mungkin gak enak disebut bisnis sampingan, disebutnya pekerjaan sampingan. Jadi kita tetap punya pekerjaan yang lama, enggak, tapi kita mulai coba-coba pekerjaan yang baru. Karena mungkin ada kekhawatiran, misalnya seperti itu, dia belum siap untuk meninggalkan pekerjaan yang lama. Ini pun solusi dan ini tidak jadi masalah. Dan ini bukan aib ya. Kita masih di pekerjaan yang lama, tapi kita mencoba mulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Atau dalam bahasa kita memulai bisnis-bisnis sampingan yang baru. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh para entrepreneur. Ya. Banyak dilakukan oleh para entrepreneur. Jadi ketika bisnis yang sampingannya mulai agak menanjak, ya enggak, mulai terasa, subhanallah, lebih konsisten dan istiqomah, nah baru dia meninggalkan pekerjaannya yang lama. Dan yang seperti ini tidak disebut pengecut. Ya, saudaraku ya. Semoga Allah membarokai kita. Kita harus tetap semangat. Ya. Dan ini tidak akan jadi dilema selama kita punya solusi, dan tentunya agama kita Islam punya solusi pada semua permasalahan hidup, insyaallah. Yakin dan selalu yakin. Baik, yang berikutnya Al-Ah Rian dari Jakarta Timur. Iya. Wah, ini saran ya, Masya Allah. Jadi sarannya ya, Bang Andri coba buat talk show off air di Jakarta, biar kami di sini langsung mengambil faedah dari Bang Andri. Barakallahu fikum. Tak lengkap nampaknya bila tak bertatap muka. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, tentunya ya, Ana sendiri, ya Bang Andri sendiri tentu menginginkan hal tersebut ya. Ya subhanallah. Karena ya alhamdulillah kita memahami sekali, ya enggak, komunikasi tatap muka itu, ya enggak, dalam ilmu komunikasi, ya enggak, hasil dan feedbacknya jauh berbeda, ya enggak. Dan dia punya karakter tersendiri dibandingkan komunikasi yang tidak tatap muka. Ya sama dengan kita menuntut ilmu ya, saudara-saudaraku, ya ikhwan dimanapun kita berada. Tentu kalau kita menuntut ilmu agama, ya enggak, beda dengan cuma mendengar rekaman, ya enggak, rekaman aja seumur hidup, ya enggak, ada lagi yang mendengarkan, ya secara online seperti ini, ya enggak, seumur hidup mendengarkan online seperti ini, ya enggak, tidak pernah ketemu dengan syekhnya, tidak pernah ketemu dengan ustadznya, dengan gurunya, ya enggak, dengan yang orang yang menuntut ilmu, dia bermajelis langsung dengan gurunya. Tentu itu berbeda, ya enggak? Dan keutamaannya juga berbeda. Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang, keluarga besar Anas Radio, dan tentunya dengan Bang Andri Matsa Abu Umar, kita akan bermujahadah untuk segera, sesuai kemampuan kita, merealisasikan talk show, atau apalah namanya, training, ya enggak, seminar, dan yang sejenisnya, ya subhanallah, secara off-air di Jakarta, dan mungkin di tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita membuat hal tersebut. Insya Allah, kita akan berbagi lebih banyak, ya enggak, nah, di luar dari acara on-air seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, yang berikutnya, ini Al-Ah Abu Khalid di Cipayung. Ya, Masya Allah. Ini Bang Andri katanya, saya mau cari karyawan untuk menjadi programmer. Ya, apakah Bang Andri punya tips lebih efektif lewat mana untuk mencari pekerja? Dan saya belum punya pengalaman untuk menginterview pekerja. Hal-hal apa sajakah yang patut diperhatikan dalam merekrut karyawan? Baik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ya, jadi ingin mencari karyawan, ya enggak? Seperti programmer. Ya, jalur mencari karyawan itu banyak. Ya enggak? Jalur mencari karyawan itu banyak. Ya, ada ya enggak dengan apa namanya? Dengan kalau bahasa kita dengan promosi above the line. Above the line itu menggunakan apa namanya? Media massa sebagai alat promosi untuk mencari karyawan. Ya enggak? Jadi misalnya menggunakan koran, menggunakan majalah, menggunakan radio, bisa ya, subhanallah, dan yang sejenisnya. Tetapi ada yang namanya below the line. Below the line itu dengan media luar ruang kita mencari karyawan. Dengan misalnya kita tempel pamflet, ya enggak? Di pasar-pasar, kita bikin spanduk, ya enggak? Di simpang-simpang, ya enggak? Atau kita, Masya Allah, kita tempel brosur-brosur, kita bagi brosur-brosur misalnya. Subhanallah. Nah, setelah para ya enggak kaum muslimin pulang dari keluar dari sholat Jumat ya enggak di berbagai masjid titik-titik utama ya banyak kita lihat kan ya enggak subhanallah apa namanya penyebaran brosur dan semuanya itu efektif tergantung dari jenis dan target karyawan yang kita cari kan begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Jadi itu jawabannya, mana yang lebih efektif itu ya enggak tergantung dari jenis karyawan yang kita cari. Karena semua jalur, ya enggak, jalur promosi itu punya kelebihan dan punya kekurangan, ya enggak. Nah, kalau kita mencari di media massa seperti radio atau koran dan yang sejenisnya, memang akan banyak, ya enggak. Apa, Masya Allah, calon-calon pekerja, pengangguran, bahkan dari kampung-kampung, ya enggak, dari berbagai kota dan sudut kampung akan datang, akan menelpon kita. Tetapi subhanallah, nah, jenis yang kita dapatkan itu sangat luas sekali. Subhanallah. Bahkan Bang Andri pernah melakukan seperti itu, mencari contoh ya enggak. Saya mencari karyawan untuk supir di rumah. Nah, misalnya seperti ini, supir saja. Saya buka dengan koran, Masya Allah itu yang nelpon dari ujung kabupaten mana, ujung kota mana. Dan subhanallah, terkadang ada kakek-kakek yang datang, ya enggak, Pak Andri, saya umurnya sudah 60 tahun, saya ingin melamar bekerja menjadi supir Anda. Masyaallah. Ini dia, ya enggak? Jadi ada efeknya. Ya enggak? Efek dari komunikasi massa itu. Nah, kalau kita menyebarkan promosi untuk mencari karyawan di media-media massa. Kira-kira begitu. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi kita harus cocokkan dengan target yang kita cari. Nah, tips dari Bang Andri, Abu Umar, kalau kita ingin melakukan promosi dengan melakukan media massa, apapun nama media massanya, kita harus kasih ya enggak batasan, ya enggak, klasifikasi pada karyawan kita tersebut. Ya, itu ceritanya. Apakah klasifikasi pada statusnya, apa klasifikasi pada usianya, apa klasifikasi pada ya enggak pengalaman kerjanya dan yang sejenisnya. Jadi itu yang membatasi. Insyaallah itu lebih mudah. Insyaallah itu lebih mudah. Misalnya kita mencari supir. Nah, ini contohnya saja. Supir, ya enggak? Saya mencari supir batas umur 25 tahun sampai 35 tahun. Kan begitu. Yang kedua, belum berkeluarga. Yang ketiga, sudah pengalaman menjadi supir selama 5 tahun. Nah, ya, Allah, Abu Khalid, Abu Khalid di Cipayung, benar-benar bermanfaat. Nah, lalu pertanyaan ibu, bagaimana pengalaman menginterview? Karena belum punya pengalaman. Nah, soal menginterview ini, subhanallah, tekniknya banyak ya. Jadi kita para pendengar Anas Radio, kita bisa melakukan interview itu dengan pihak ketiga. Ya enggak? Subhanallah. Kan tadi kan? Jadi, kita itu setiap kita ingin melakukan bisnis, ingat, jangan sekali-kali cuma berpikir itu hanya one man show saja. Pokoknya saya semuanya, saya ngurusin semuanya, jangan. Ya enggak? Bahkan menginterview, melakukan wawancara itu bisa orang lain. Ya enggak? Kita bisa meng-hire orang, ya subhanallah ya. Kita bisa meng-hire saudara kita, atau kita punya kerabat yang sudah pengalaman di dunia kerja, ya enggak? Apalagi kalau kita punya sedikit modal, kita bisa hire konsultan sumber daya manusia untuk membantu menginterview pekerjaan tuh. Ya subhanallah, kira-kira begitu, ya enggak? Nah, ya kan? Jadi bisa menginterview pekerja itu dengan pihak ketiga. Jadi ada lagi istilah other people, ya enggak? Ya enggak? Other people apa tadi? Power. Jadi tenaga, ya enggak? Orang lain untuk menginterview calon pekerja kita. Dan itu tidak jadi masalah, no problem, ya enggak? Dan insyaallah kita saling membantu di antara kaum muslimin bila kita tidak mampu menginterview calon-calon pekerja kita. Kan begitu. Ya kan begitu ya, Masya Allah. Dan Bang Andri pun di Bandung dan di berbagai tempat, saya sering ya diminta oleh beberapa perusahaan, ya enggak, untuk menginterview para pekerja mereka, ya enggak. Jadi ada perusahaan telekomunikasi, ya enggak, mengundang saya untuk menginterview calon manajer humas mereka, ya enggak. Bahkan ada sebuah perusahaan, ya enggak, pemerintah daerah mengundang saya untuk menginterview, ya enggak, menginterview calon karyawan mereka, misalnya di bagian protokoler atau di bagian humas, ya enggak. Jadi para perusahaan itu bisa meminta orang di luar perusahaan mereka untuk menginterview pekerja. Ingat ya, Masya Allah, jangan selalu berpikir one man show. Selalulah bekerja sama di antara kaum muslimin, ya enggak. Jadi saling berbagi dan saling bermanfaat untuk sesama. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal apa saja yang patut diperhatikan dalam merekrut karyawan, Bang? Ya ini tadi ya, yang harus kita perhatikan. Ya tentu, ya subhanallah, biasanya alat tukar dalam bisnis, ya enggak. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama tentu target dari pekerjaan kita. Ya, target dari pekerjaan kita itu yang sangat kita utamakan ya. Ya tentu ya. Kita bicara ini dalam hal skill di sini. Ya tentu skillnya. Makanya skillnya itu harus betul-betul kita batasi terlebih dahulu. Ya kita yang kita inginkan programmer itu seperti ini dan ini, ya enggak. Kalau perlu disebutkan dia punya keahlian A, B, C, D. Ya kan begitu ya, subhanallah. Ya enggak. Jadi kalau misalnya tadi Bang Andri tadi supir tadi, ya enggak, dia harus bisa menyupir ya enggak segala jenis kendaraan misalnya gitu. Atau dia punya pengalaman ya enggak khusus, kita sebutkan secara khusus keahliannya, ya enggak. Punya pengalaman ya enggak, karena misalnya mobil kita mobilnya sedan, ya enggak. Punya pengalaman 3 tahun menyupir kendaraan sedan, bisa. Hanya seperti itu, dan itu tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah. Atau lebih khusus lagi, ya enggak, dia memang pernah menjadi supir pribadi seseorang selama 2 tahun minimal misalnya seperti itu, dan itu pun tidak jadi masalah. Kita batasi pada skillnya, ya enggak. Lalu yang berikutnya kita batasi mungkin pada waktunya, ya kita batasi pada waktu, ya enggak. Jadi waktu ini artinya tuh kemandirian, karena mungkin ada orang yang bekerja di tempat kita itu dia kerjanya sampingan, ternyata dia punya pekerjaan di tempat yang lain, ya enggak. Nah, apakah itu menjadi hal-hal yang penting bagi Al-Ah Abu Khalid? Nah, ini Bang Andri tidak tahu kan? Ya, jadi kita yang tahu tentang pekerjaan kita, tentang karyawan kita sendiri. Jadi ini tolong diperhatikan, ya enggak. Tapi subhanallah, kalau kita mendapatkan yang mandiri, ya enggak, tentu pendapatan, keuangan itu jauh lebih besar daripada kita membayar karyawan yang kerjanya sampingan, ya enggak, yang sifatnya shift-shiftan atau waktu-waktu yang lebih pendek. Ya kan kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Jadi waktu tentu selain keahlian adalah waktu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman. Ya, karena subhanallah, pengalaman itu adalah guru yang baik bagi seseorang ya. Maksudnya itu jadi bahan pelajaran. Tentu orang yang sudah berpengalaman menjadi programmer, ya enggak, minimal untuk dirinya atau sudah pernah bekerja di tempat orang, ya enggak. Ini tentu, ya enggak, subhanallah. Pengalamannya akan menjadi bahan pelajaran yang baik untuk perusahaan kita. Walaupun di sudut pandang yang lain akan menjadi satu sisi kelemahan. Karena kalau dia sudah bekerja di tempat yang lain, dia akan membanding-bandingkan tempat pekerjaan, membanding-bandingkan gaji. Saya di sana gajinya sekian juta, masa di sini kerjanya sama gajinya cuma setengahnya? Ah, ini mungkin jadi hal-hal yang patut diperhatikan dalam merekrut karyawan. Kira-kira begitu Al-Ah Abu Khalid. nanti sisanya boleh ditanyakan kembali. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ya. Ya, al-ah Siraj. Masyaallah. Ini Akang Siraj, ya enggak? Dari Makassar, Abu Ahmad. Ya, Kang Andri, kalau kerjasamanya mandek, gimana mengatasinya? Langkah apa yang harus ditempuh? Apa langsung kita pecat rekan bisnis yang bandel? Masya Allah. Dengan pertimbangan kalau dipecat, maka harus cari orang lain yang mungkin bisa memakan waktu. Ya, subhanallah. Nah, jadi dari pertanyaan ini, banyak unsur yang bisa kita kombinasikan ya. Ya enggak? Yang pertama, ya enggak? Kerjasama itu mandek, ya. Kita harus tahu dulu asbabnya. Ya kan, mandek itu karena apa kerjasama itu? Ya enggak? Apakah karena orang yang diajak kerjasama, subhanallah, menghentikan kerjasamanya? Ya enggak? Menghentikan kerjasamanya kan beda kan? Apakah dia, masya Allah, dia melarikan diri, ya enggak? Atau keluar dari tempat, ya enggak? Dari akad kerjasama kita dengan sepihak. Ya ini kan banyak sekali faktor-faktor ya, penyebab-penyebab. Jadi kalau pertanyaannya umum, kita jawab dengan umum. Ya kalau pertanyaannya khusus, kita jawab dengan khusus. Begitulah kaidah bertanya. Bertanya dan menjawab. Nah, jadi kalau kerjasamanya mandek seperti ini, ya pertama yang harus kita lakukan, kita analisa dulu apa sebab kerjasama ini mandek. Ya, apakah karena asalnya dari orang yang diajak kerjasama, atau hanya karena miskomunikasi. Ya enggak? Kalau miskomunikasi, ya tentu kita harus perbaiki sistem komunikasi di perusahaan kita, di akad kerjasama kita. Ya enggak? Di, subhanallah, ya enggak? Komunikasi di antara kita. Mungkin persepsi dari mitra kita A, nah tetapi persepsi kita B, ya kan terjadi hal yang tidak sama dalam perception, ya enggak, dalam kita bekerja sama. Dan ini kan harus dikomunikasikan sehingga kita bisa melanjutkan kerjasama tersebut, kan begitu, ya enggak. Jadi faktor-faktor penghambat kerjasama itu banyak. Gitu kira-kira. Lalu, nah. Kalau betul-betul mandek, ya, langkah apa yang ditempuh? Apa langsung kita pecat rekan bisnis yang bandel? Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi langkahnya banyak ya. Ya kita punya banyak jalur atau berbagai langkah yang bisa kita tempuh. Ya, saudaraku Abu Ahmad. Ya, jadi tidak harus langsung dipecat. Memang beberapa entrepreneur di negeri kita ini punya pemahaman. Ingat, pemahamannya, subhanallah, yaitu, ya enggak, kita jangan pernah menyimpan bibit penyakit, katanya begitu. Ya enggak? Nah, ini Bang Andri pun pernah mendapatkan ya dari guru-guru entrepreneur seperti itu. Jangan pernah menyimpan bibit penyakit. Nah, tetapi kan bibit penyakit ini, ya enggak? Penyakit itu kan banyak ya? Ya enggak? Subhanallah. Nah, dan kita pun sebagai seorang pengusaha, sebagai owner, ya enggak, pebisnis, itu harus pandai, ya, cerdik menganalisa ya jenis-jenis penyakit yang seperti ini. Ya enggak? Ya kalau misalnya penyakitnya ringan, bisa disembuhkan, ya masya Allah, dengan cara berkomunikasi lebih baik, ya enggak, dengan berbagai jalan yang ditempuh, ya enggak, melakukan banyak negosiasi dan lobby-lobby dengan rekan bisnis kita, sehingga tidak harus dipecat, ya, siapa tahu kan, dengan terjadi kegagalan-kegagalan, ya enggak, ternyata, subhanallah, ya enggak, ternyata dengan terjadi konflik, ya enggak, banyak kisah-kisah para entrepreneur, ketika dia bermitra itu konflik, ya enggak. Ternyata setelah konflik itu berlalu, ya enggak, kemitraan mereka saling ya enggak, menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ada yang seperti itu, ya enggak. Jadi konflik dalam kerjasama, ya enggak, kesalahan persepsi, miskomunikasi dalam kerjasama, itu ternyata tidak harus langsung diputus. Kalau dalam bahasa kita diamputasi, ya enggak. Masya Allah, ini jalan pintas ini ya, instan, langsung mengamputasi, langsung melakukan pemecatan. Bisa jadi setelah konflik itu menjadi lebih dahsyat, kan kira-kira begitu. Ya menjadi lebih dahsyat. Ternyata luar biasa. Nah tim kita yang setelah konflik itu dia semakin cinta dengan bisnis ini, semakin cinta dan saling mencintai di antara kita, di antara ya enggak, kita yang bermitra. Kenapa? Karena kita melewati berbagai kegagalan-kegagalan bersama, melewati konflik-konflik bersama. Masya Allah. Dan kita saling mengenal akhirnya. Dulu mungkin ketika kita bermitra kita saling jaim, ya enggak. Walaupun itu sama-sama salafi. Ya, karena kita lihat, masya Allah tidak sedikit, ya enggak, saudara-saudara kita ini, ya enggak, subhanallah, itu kaku di awal. Akhirnya saling tidak mengenal, ya enggak. Mungkin cuma tahu nama antum Abu Umar, nama ana Abu Khalid, ya enggak. Nama antum Abu Ahmad, ana Abu Zubair, cuma itu saja. Ya enggak. Cuma itu saja. Ya enggak. Dia asalnya dari Kalimantan, saya asalnya dari Makassar, kan begitu. Tetapi subhanallah tidak ada hal-hal yang lebih dalam. Tetapi nah ini pengalaman juga Bang Andri dalam memimpin bisnis dan mengkonsultasikan berbagai perusahaan, dari perusahaan mikro sampai perusahaan besar, ya enggak, perusahaan-perusahaan besar ya seperti PT Telkom, ya enggak, Astra dan sebagainya, ketika Bang Andri mentraining berbagai perusahaan, mereka bercerita. Jadi ketika kerjasama mandek itu tidak langsung terjadi pemecatan, baik oleh direktur utamanya atau oleh ownernya. Ya subhanallah, ya enggak. Bisa jadi, ya enggak, mereka dilakukan apa rolling dalam fungsi dan peran. Ya enggak, subhanallah. Ada misalnya, ya enggak, apa kerjasama itu mandek di tim kita. Ya enggak. Ternyata mungkin dia jenuh di tempat tersebut. Ya enggak. Dia jenuh di tempat tersebut. Ya misalnya karyawan ini, dia ternyata jenuh diletakkan di bagian logistik terus-menerus, ya enggak? Ternyata ketika dikomunikasikan, nah, kita pindahkan dia di bagian humas, kan begitu? Kita pindahkan dia di bagian produksi, ya ternyata dia semangat lagi hidupnya, dan keluarganya mendukungnya juga, dan akhirnya kan tidak jadi kita pecat, kan begitu para pendengar Anas Radio, dimanapun kita berada, kaum muslimin, subhanallah, tentu perdamaian itu, ya enggak, islah itu jauh lebih baik daripada langsung mengamputasi, ya enggak, kaum muslimin yang baru terdeteksi, ya enggak, punya penyakit yang ternyata bisa kita sembuhkan, ya barakallahu fikum, kira-kira begitu. Nah termasuk apa namanya, kita bermitra dengan investor. Bisa jadi ketika kita berkomunikasi, nah pengalaman Bang Andri, mitra-mitra itu sudah jenuh, ya enggak, Bang Andri kok bisnisnya ini aja, coba kali-kali kita diversifikasi. Oh ternyata dia masya Allah kerjasama itu mandek karena persepsi seperti itu. Oh saya ini sudah bisnis Mas Andri, masya Allah Abu Umar, ya enggak Bang Andri, masa kita donat-donat aja, ya enggak, coba kita ganti jangan donat atau bakwan kali-kali. Nah ternyata donatnya kita tutup, kita ganti bisnis bakwan dan bisnis PMP, dan ternyata kerjasama itu terus berjalan. Para pemirsa, para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Jadi tidak harus kita langsung melakukan pemecatan, ya enggak, subhanallah, di mana-mana terjadi pemecatan, ya enggak, amputasi itu, ya enggak, akibat yang lebih besarnya adalah kesakit hatian, ya enggak, penderitaan yang sulit, ya enggak, atau lama untuk disembuhkan dari hati-hati kaum muslimin. Sebaiknya jalan seperti ini, ya enggak, adalah jalan terakhir, ya enggak, dan subhanallah, hal-hal yang, ya enggak, bisa kita tempuh jalan yang lebih baik. Begitu saudaraku yang tercinta, Sirajuddin Abu Ahmad Al-Makassari Hafizahullah Ta'ala. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan jalan perdamaian dan banyak jalan-jalan keluar yang lain, solusi di dalam agama kita yang indah ini. Baik ya, begitu ya. Nah, Ahruli dari Yogyakarta. Nah, ini ada pertanyaan Ahruli dari Yogyakarta. Usaha ana banyak, walhamdulillah. Tapi masih mau berkembang semua. Dari bisnis tiket, ya enggak, pembuatan website, toko online, masya Allah. Apakah harus fokus satu usaha saja atau bagaimana? Ya, atau bisa dijalankan semua? Ada solusinya enggak, Bang? Ya, walhamdulillah Ahruli di Yogyakarta. Semoga Allah merahmati antum dan keluarga. Jadi, ya enggak, jawabannya dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Jadi fokus satu usaha bisa, menjalankan semuanya juga bisa. Kalau jawabannya hanya sekedar bisa dan tidak bisa. Jawabannya bisa. Hanya memang dalam ilmu kewirausahaan yang kita pelajari di secara aplikasi dan begitu juga buku-buku akademik tentang kewirausahaan, ya enggak, fokus itu adalah syarat dalam berbisnis. Ya enggak. Kenapa? Karena tentu kita konsentrasi di satu jenis usaha, itu hasilnya, ya enggak, dan konsentrasi kita akan jauh lebih baik. Ya enggak? Subhanallah, daripada kita melakukan hal-hal yang lain secara bersamaan, ya enggak? Kecuali ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ya enggak, usaha kita itu, Al-Ahruli di Yogyakarta dan para pendengar Anas Radio, usaha kita itu lininya sama, jadi jalur bisnisnya sama. Jadi kalau misalnya dia makanan, sama-sama makanan, ya enggak? Jadi kita enak berkonsentrasinya. Misalnya kita tadinya buka usaha itu, apa namanya, empe-empe, ya enggak, empe-empe di tempat itu, misalnya di tempat kita berada, ya enggak, tetapi kita coba membuka baru, kita buka apa, siomay, gitu. Jadi setelah itu kita buka gerobak siomay, jadi mau nyambung, ya enggak. Tetapi kalau misalnya kita jual pempek, lalu kita pengen buka warnet, nah ini subhanallah, ini sudah diversifikasinya berbeda, ya enggak, atau tadinya empe-empek, tiba-tiba sebelahnya mau buka ternak ayam atau ternak sapi, wah masya Allah, ini betul-betul jauh berbeda. Ya begitu ya para pendengar Anas Radio. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan, lini bisnisnya itu sama. lini bisnis itu sama. Dan itu banyak sekali perusahaan yang berkonsultasi bisnis dengan Bang Andri, yang alhamdulillah kalau lini bisnisnya sama itu bisa dilanjutkan, dan alhamdulillah mereka pun sukses menjalankan lini bisnis tersebut. Nah, tetapi kalau lini bisnis yang berbeda, nah kalau berbeda ya, ingin dijalankan juga tetap, berarti ya enggak, materi hari inilah yang harus kita praktekkan, yaitu kerjasama, ya enggak, dengan melakukan other people power, dengan melakukan kerjasama dengan orang lain, ya enggak, karena kita kan tidak bisa semuanya, ya enggak, minimal yang jaganya bukan kita, ya enggak, atau kalau kita mau bikin tadi siomay, apakah kita bisa bikin siomay, ya enggak, subhanallah, apakah kita bisa meraciknya, kan begitu, membuatnya lebih enak, ya enggak, daripada siomay-siomay yang biasa misalnya seperti itu. Jadi ya ini yang harus diperhatikan. Tetapi kalau Bang Andri lihat dari pertanyaan Ruli di Yogyakarta ini, ya memang dia masih apa namanya, masih memungkinkan disebut satu lini, ya karena kan ini bisnisnya satu pembuatan website, ya enggak, satu toko online, ya enggak, nah, ini masih satu lini ya, ini bisnis dunia maya. Jadi kalau misalnya bisa disatukan, ya enggak, dia membuat toko online di internet, ya enggak, di mana salah satu ya enggak, jasanya adalah ya pembuatan website, ya enggak, itu sebenarnya enggak jadi masalah, bisa kita lakukan secara bersamaan. Begitu juga dengan bisnis tiket, karena tiket sekarang masya Allah hari ini bisnis tiket pun dilakukan dengan cara online, dan itu tidak sedikit, ya enggak, banyak sekali, bahkan mahasiswa hari ini, ya enggak, saya pernah mentraining beberapa kalangan mahasiswa, ya mereka juga sambil jadi mahasiswa, subhanallah, ya enggak, mereka pegang laptop di kelasnya. Ternyata saya tanya, ya enggak, nah, ini salah satu subhanallah ya murid training kita juga di kampus di Bandung, ya enggak, dia ternyata masya Allah melakukan bisnis ticketing, ya enggak, tiket online, ya enggak, subhanallah, dengan hanya bermodalkan laptop saja, ya enggak, dan printer di sebelahnya, kira-kira begitu, subhanallah, barakallahu fikum. Jadi tidak menjadi masalah, ya enggak, bisnis tiket ini bisa kita selaraskan dengan tadi website dan toko online, kira-kira begitu, kecuali agak jauh berbeda. Jadi insya Allah solusinya bisa dijalankan bersama. Namun tolong diperhatikan hal yang berikutnya adalah masalah, ya enggak, masalah apa namanya, pekerjaan Ahruli ya. Ini apakah beliau ini masih dalam keadaan mahasiswa atau tidak, ya enggak, bagaimana, ya enggak, apa namanya, apakah ada bisnis yang lain atau tidak, atau sekarang dia sedang bekerja di tempat lain atau tidak, sehingga tentu waktu, ya enggak, itu lebih harus diperhatikan. Karena kalau kita punya bisnis yang banyak, kita harus punya waktu luang yang banyak, ya enggak, kita harus punya waktu luang yang lebih banyak, kira-kira begitu. Ya Allah, Ahruli di Yogyakarta. Baik, yang berikutnya adalah dari Al-Ah Bambang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana mindset dan sikap mental bagi orang yang baru merintis bisnis, dan bagaimana membangun network di bidang marketing untuk produk sendiri. Jazakallah khair. Ya, wa iyyakum. Baik ya. Jadi Al-Ah Bambang, Pak Bambang ini di Jakarta. Nah, bagaimana mindset dan sikap mental bagi orang yang baru merintis bisnis? Nah, dulu di pertemuan-pertemuan bincang usaha mandiri yang telah lalu, Bang Andri Abu Umar pernah menyebutkan ada 5 mitos bisnis orang yang ingin memulai usaha. Ya enggak? Mitos bisnis itu yang pertama adalah mitos nasib. Ya enggak? Masya Allah. Ya, jadi seorang entrepreneur yang ketika baru merintis bisnis harus punya, ya enggak, subhanallah, mindset yang baik ya. Karena biasanya begitu para pebisnis pemula itu, ya enggak, masih ada pikiran-pikiran masa lalu, ya enggak. Nah, apakah tadi kan, ya enggak, dari apakah soal keturunan, ya enggak, apakah soal kemiskinan, ya enggak. Wah, masya Allah, kami ini asalnya dari keluarga miskin. Apakah keluarga miskin itu bisa sukses? Kayaknya saya ini darahnya itu bukan darah pengusaha, masya Allah. Padahal darah itu semuanya sama, ya enggak. Darah itu merah semuanya. Ya, semua enggak ada istilah darah pengusaha, darah pejabat itu enggak ada ya. Masya Allah, darah kita sama semuanya, dan semuanya bisa menjadi apapun, ya enggak. If you think you can, you can. Jika dia berpikir dia bisa, dia pasti bisa. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu, ini mindset. Lalu mindset yang pertama, yang kedua setelah nasib ini, mindset kegagalan. Nah, karena biasanya orang yang baru merintis bisnis namanya juga baru, ya enggak? Berarti kan belum pernah gagal, ya enggak? Atau ya subhanallah, atau apa namanya, dia tidak pernah melihat atau mengetahui, mengenal yang namanya kegagalan. Jadi kegagalan ini yang harus dijaga, Pak Bambang ya, Al-Ah Bambang di Jakarta. Jadi kita, ya enggak, harus merubah mindset gagal kita. Jadi para entrepreneur itu, dia harus berani gagal, ya enggak, harus berani gagal. Jangan cuma berani sukses, ya enggak. Jadi ada orang ini, ya enggak, apa namanya, pengennya berani sukses, tapi takut gagal, ini enggak bisa. Karena dia itu satu paket, ya enggak? Gagal itu satu paket dengan kesuksesan. Jadi kalau mau beli sukses, juga harus beli gagal. Kira-kira begitu, ya enggak? Makanya berani gagal ini harus di, ya enggak? Harus ditanamkan dalam mindset kita sebagai orang-orang yang baru merintis bisnis, ya enggak? Subhanallah. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu yang berikutnya, mitos-mitos yang awal itu, mitos pendidikan dan keahlian, ya enggak? Nah, jadi nanti bila kita baru merintis bisnis, biasanya kita terganggu. Ya enggak, yakin enggak saya ya? Saya ini kan belum punya pengalaman, ya enggak? Apakah saya bisa berbisnis? Nah, ini dia kan? Ya enggak. Saya kan pendidikannya rendah, saya kalau punya pendidikannya rendah, apakah saya yakin enggak bisnis saya cuma tamat SD atau SMP? Kayaknya bisa enggak ya bisnis saya ini? Masya Allah besar, pendidikan saya kan rendah. Nah, ini mitos-mitos seperti ini yang harus kita jaga. Lalu yang berikutnya, mitos usia. Ya enggak? Nah, mitos usia, dan yang terakhir adalah mitos apa namanya, yang terakhir itu adalah mitos kesehatan. Ya, jadi ini 5 mitos yang memang sering ada di ya orang-orang yang baru merintis bisnis. Ya. Lalu bagaimana membangun network untuk di bidang marketing, untuk produk sendiri? Ya, Masya Allah. Jadi network ini jaringan cara apa ya? Ya. Jadi bisa kita menggunakan networknya orang lain, bisa juga dengan kita membangun komunitas ini. Ya, membangun komunitas kita sendiri. Nah, bagaimana caranya, Pak Bambang dari Jakarta? Ya, Pak Bambang dari Jakarta. Caranya coba kita harus melakukan analisa marketing dulu terhadap produk kita. Kan begitu kan? Iya enggak? Jadi, kemarin Bang Andi sudah sebutkan materi-materi ya, ada namanya mind share, ada market share, ada heart share. Iya enggak? Yang pertama harus kita analisa adalah mind share-nya terlebih dahulu. Ya enggak? Jadi STP namanya, segmentasi, targeting, positioning. Jadi segmentasi, produk kita itu segmennya untuk orang mana? Ya enggak? Jadi produk kita sabun misalnya. Sabun kita itu untuk kelas apa? Untuk sabun anak-anak kah? Sabun ibu-ibu kah? Ya enggak? Sabun apa? Sabun keluarga kah namanya? Ya enggak? Sabun kaum wanita kah? Nah, ini kan ada segmentasinya dan tentu berbeda. Ya enggak? Tentu berbeda komunitas, network kalangan ibu-ibu rumah tangga dengan network untuk anak-anak. Beda juga yang pekerja dengan yang tidak bekerja. Beda juga yang di kota dengan di desa. Kan kira-kira begitu. Iya enggak? Jadi, apa namanya, kita harus tahu dulu analisa, ya enggak, segmen, target, dan positioning dari produk kita. Ya, itu kelas-kelasnya. Ya enggak? Kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya, diferensiasi dari produk kita. Iya enggak? Karena diferensiasi ini akan membuat, memudahkan kita membangun network, ya enggak? Ternyata, ya enggak, ternyata produk kita ini ternyata emang cocoknya di kalangan mahasiswa. Berarti kita harus mendekati network kalangan mahasiswa, ya enggak? Kita membuka, ya enggak, komunitas di kalangan mahasiswa, ya enggak? Kita mencoba menghubungi, berkomunikasi dengan berbagai komunitas di kalangan mahasiswa, ya enggak? Subhanallah. Ya, kita bukan website yang cocok untuk kalangan mahasiswa, kan kira-kira begitu. Jadi ini sesuai dengan apa namanya, ya enggak, keadaan analisa marketing produk tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Karena kalau ternyata salah, ternyata produk itu segmennya, targetnya untuk mahasiswa, kita buka network di perumahan-perumahan mewah di Jakarta, misalnya seperti itu. Wah, bisa kacau. Tidak ada yang beli produk kita tersebut. Kenapa? Karena network dan jaringannya berbeda. Bahkan saling bertentangan. Kira-kira begitu, ya enggak? Dan ini jawabannya sangat banyak sekali ya. Setelah analisa produk, ya enggak, kita pun harus menganalisa promosinya, ya enggak? Kadang-kadang, ya enggak, sama-sama kita menggunakan marketing di radio untuk network tertentu. Radio itu kan juga banyak. Radio itu ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ada nama-namanya radio itu. Ya, subhanallah. Ya enggak, jadi satu jenis komunikasi massa, jalur promosi, ya enggak, atau jalur marketing itu ternyata bisa membuat network yang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau belum puas nanti bisa ditanyakan lebih detail ya. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah jam 10, masih ada pertanyaan dari ya Al-Ah Indrawan di Yogyakarta. Ya, pertanyaannya, ana kalau melihat sesuatu otak bisnis, ana bekerja cepat. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya enggak? Tapi, pakai tapi ini ya. Ana yakin ide ana ini akan berhasil. Harusnya enggak usah pakai tapi ini. Ya enggak? Nah, usaha ana yang sudah banyak berjalan, tapi, wah pakai tapi lagi. Ya enggak? Ana cuma satu ana fokusin, yang lain ana sambi. Wah, jadi yang satu yang difokusin ya. Yang lain sambilan. Sedang ide-ide saya tersebut, ana tersebut, masih ana catat saja. Gimana ya agar usaha-usaha yang belum ana fokuskan tadi bisa berkembang dan ide-ide ana selanjutnya bisa dijalankan. Ya, Al-Ah Indrawan di Yogyakarta. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati dan memberkahi antum dan keluarga antum. Baik ya. Jadi ini ya, kita punya ide. Ya enggak? Nah, saran Bang Andri dengan yang namanya ide ini, ya enggak? Ide ini bagusnya dia dicatat. Ya enggak? Jadi jangan ide itu cuma lewat aja. Ya enggak? Cuma bisikan hati namanya. Ya enggak? Lewat aja pengen ide bisnis bubur ayam, ya enggak? Dalam satu menit berikutnya lewat lagi ide pengen bisnis busana muslim, ya enggak? Lewat lagi ide pengen bisnis kaos kaki, ya enggak? Ah, ini jangan cuma lewat-lewat. Ya enggak? Tapi betul-betul sesuatu yang ya enggak? Kita catat, ya enggak? Jadi kita renungkan betul, jangan cuma sekedar bisikan-bisikan saja. Nah, kalau terdapat ide yang seperti ini, setelah kita catat, ya enggak? Lalu kita betul-betul pikirkan ide tersebut. Nah, ternyata usahanya sudah banyak berjalan. Lalu saya fokuskan satu. Alhamdulillah, bagus seperti ini. Nah, sedangkan ide-ide yang lain yang ana catat, ya Masya Allah, bagaimana bisa kita kembangkan? Nah, kalau soal dia bisa berkembang atau tidak, dia banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Ya enggak? Faktor yang pertama, ya enggak? Apakah bisnis yang kita fokuskan itu tadi kan punya jalur yang sama dengan ide-ide kita yang lain? Ya. Jangan-jangan kita bisnisnya tadi ternak ayam, kita punya ide Masya Allah, bikin bisnis properti, ya enggak? Ah, ini kan agak jauh, subhanallah. Jadi menyambungkannya itu butuh ide yang lainnya. Kan kira-kira begitu jawabannya ya, para pendengar Anas Radio. Jadi ini, apakah dia satu jalur atau tidak? Ya enggak? Yang kedua, apakah dia memungkinkan untuk disambung dengan bisnis inti tadi, bisnis yang inti tadi? Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, karena kadang-kadang ada ide ini yang bisa, ya enggak? Ternyata kita paksakan. Kalau dipaksakan, ternyata bisnis yang satu ini sudah bagus. Gara-gara disambung, dipaksakan, subhanallah, akhirnya menghancurkan bisnis yang inti. Bisnis yang cuma pertama dan satu-satunya tadi. Kira-kira begitu. Dan ini yang kita harus bisa menganalisa ya, ide-ide kita itu apakah cocok atau tidak. Apakah bisa bermanfaat, maslahat, atau ternyata mudarat pada bisnis yang kita ya enggak, bisnis yang kita sudah kerjakan di awal. Barakallahu fikum ya, sedang ya enggak. Nah, jadi memang yang namanya ide, ada 100 ide, ya tidak semua ide harus kita aplikasikan. Ya enggak? Subhanallah, bisa ide-ide itu kita simpan, ya enggak? Itu yang pertama untuk masa-masa yang akan datang. Ya jangan khawatir ya, dan bisa juga ide-ide itu kita manfaatkan, kita Masya Allah, kita ya enggak, kita berikan ya, kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya insya Allah, tidak harus ide-ide kita yang hebat itu kita ya enggak, wajibkan kepada diri kita untuk kita laksanakan. Ini akan menjadi tekanan ya enggak, tekanan batin pada diri kita, dan ini sangat berbahaya pada konsentrasi dalam melakukan aktivitas bisnis. Ya, barakallahu fikum ya, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ya enggak, semua yang apa yang kita bicarakan pada pertemuan pada hari ini bermanfaat. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini tercatat di jam sudah 1 jam ya enggak, lebih 11 menit 39 detik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan Bincang Usaha Mandiri yang akan datang. Ya, kita tutup bersama. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah untuk apa namanya? Ya, pesimis ya enggak dalam menghadapi aktivitas bisnis kita. Selalulah semangat dan selalu pantang menyerah. Optimis di dalam hidup kita. Sekali seumur hidup ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah dan kita meninggalkan dunia ini di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pantang menyerah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.